Kita selesaikan kemarin seputar iddah dan ihdad. Iddah bagi perempuan yang ditinggal oleh suami, ditinggal karena mati atau ditinggal karena cerai. Masa tunggu yang dia harus menunggu, yang di situ na'am tidak boleh dia untuk menikah lagi, tidak boleh dia untuk dilamar. Ya, masing-masing keadaan berbeda-beda. Nah, dan itu semuanya sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Demikian juga ihdad. Keadaan sang wanita tidak boleh berhias, merias diri, berdandan, keluar rumah di saat dia sedang di masa-masa iddahnya atau di masa tunggu. Ini juga tentunya khusus bagi wanita harus dipahami. Jangan sampai suami meninggal langsung dandan, menor, keluar, cari-cari misalkan. Haram bagi dia, tidak boleh. Nah, sudah berlalu pembahasannya, alhamdulillah. Dan kita masuk pada al-bab utasi, bab yang ke-9, firrodo', tentang susuan. Belajar fikih itu satu sisi enak. Kenapa? Langsung berhubungan dengan kehidupan kita. Satu sisi belajar fikih itu juga enak karena apa? Pembahasannya setiap hari berbeda-beda. Kalau akidah terkadang kait mengait, maklumatnya terkadang sambung menyambung sama satu dengan yang lainnya. Terkadang bagi yang tidak cinta dengan istilahnya pembahasan akidah, kadang dia kerepotan. Tapi kalau fikih terkadang pembahasan yang pas untuk ya biasanya mubtadiin, orang-orang yang pemula masalah fikih ya. Bab yang ke-9 seputar ar-radha', susuan. Wa fihi 'iddatu masail. Di dalam bab 9 ini ada beberapa masalah yang akan diketengahkan. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'riful radha', tentang definisi apa itu susuan. Wa dalilu masru'iyyatihi wa hukmih, atau wa hukmuh, dan tentang seputar dalil syariatnya dan hukumnya apa. Nah, ta'riful radha', pengertian definisi daripada susuan itu ditinjau dari dua sisi, sisi bahasa dan dari sisi syariat. Dari sisi bahasa, ar-radha' bi fathir ra, dengan memfatahkan ra-nya, ra, wa yajuzu kasriha, dan boleh untuk dikasrah ri, boleh kita baca radha', boleh kita baca ar-ridha'. Masul laban min thudzi aw syurbuh, meminum susu dari puting atau netek. Ini radha'. Jadi minum susu dari puting wanita, dalam hal ini anak kepada ibunya, namanya radha', menyusui. Wa syar'an, secara syariat, huwa masu tifli dunil haulain, dunal haulain labanan thaba an hamlin au syurbihi au nahwi. Secara syariat kita, radha' adalah seorang anak yang menetek pada ibunya di bawah 2 tahun. Yang disebabkan karena al-hamli, kandungan, jadi anak kandung. Au syurbuh, atau meminum susu wanita tadi, sementara dia bukan anak kandungnya, atau yang lainnya. Ini kalau pada masa kita, itu enggak seperti yang ada pada masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau pada masa kita ini, mayoritas anak-anak disusui oleh ibunya sendiri-sendiri, atau diberikan susu formula. Nah, adapun pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, tentunya masa-masa yang jauh dari pertumbuhan teknologi dan juga yang lainnya, Terkadang mereka membawa bayi-bayi mereka yang baru lahir menuju ke pelosok-pelosok pedalaman Badui untuk disusui oleh mereka. Kenapa? Karena susunya wanita-wanita Badui itu masih murni. Ya, terlebih kalau wanita tadi terkenal dengan nasabnya, wanita yang terkenal dengan kecerdasannya biasanya laris. Ya, kenapa? Supaya anaknya tadi bisa meminum dari susu keturunan yang bagus. Sampai pun Nabi alaihi salatu wasallam ketika lahir ke dunia ini dicarikan ibu susuan. Ya, ibu susuan ini sebelumnya enggak laku. Namanya Halimah. Kemudian setelah didatangkan Nabi alaihi salatu wasallam, karena saat itu Nabi tidak banyak punya mukafaah untuk membayar sebagaimana perempuan-perempuan yang lain, maka diberikanlah kepada Halimah. Ya, sehingga Nabi disusui oleh Halimah. Ya. Tidak banyak diberikan imbalan, tetapi dengan sebab adanya Rasul, ya, Halimah pun mendapatkan barokah. Sebagaimana dalam kisah Sirah Nabawiyah. Kalau zaman kita sudah jarang ya, ada orang yang mencari ibu susuan. Jarang. Taib. Dan masalah ar-radha'ah ini juga hendaknya diperhatikan bagi pasangan suami istri. Jangan bermudah-mudah memberi susu tambahan kepada putra-putri kita. Kalau seandainya dulu zaman Rasul, itu kalau seandainya mereka mencari ibu susuan, itu dicarikan yang terkenal keturunan, kecerdasan, ya. Dan mereka tidak mau disusui oleh wanita yang hamqa', bodoh. Jadi kalau ada wanita yang saat itu mengeluarkan susu, ya, dan dia terkenal dengan hamqa', bodoh, itu enggak laku dia. Khawatir anaknya bodoh seperti dia, tidak mau. Padahal ini susu manusia. Lantas bagaimana dengan yang sekarang ini? Rata-rata susu itu dari yang formula, itu rata-rata dari apa? Hewani, kambing, sapi. Yang dari nabati jarang. Ya walaupun ada tapi mahal biasanya. Ya hati-hati. Jadi jangan bermudah-mudah. Kasih tahu istrinya. Kasih makan yang banyak. Kasih madu yang banyak. Ya, minyak ikan yang banyak, sayur-sayuran yang banyak. Jangan gampang formula. Ya, karena susu itu seperti apa? Makanan, bisa membentuk. Ya mending kalau susunya masih susu sapi, kalau susunya susu singa, anak antum jadi buas seperti singa. Orang anak itu yang kita rasakan dulu masih ketika masih disusui oleh ya ibunya, itu anaknya kalem, tapi ketika sudah mulai menyusu dengan susu yang formula itu tambah aktif, ya seperti itu. Tapi labas insya Allah ketika memang sudah waktunya. Nah, intinya jangan bermudah-mudah ketika masih ada dan mencukupi dari susu yang asli, ASI dari ibunya itu cukup, nggak usah diberikan susu tambahan, karena susu ini akan khawatir akan membentuk karakter, membentuk apa, watak, tabiat. Tidak mau kan anak kita bertabiat seperti kambing, anak kita bertabiat seperti sapi. Ya. Nah, kalau udah waktunya labas insya Allah, tidak mengapa. Dalilu masru'iyatihi, dalilnya ar-radha' masru', menyusui ini disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra, jika kalian merasa berat maka hendaknya disusui oleh yang lain. Wa liqaulihi ta'ala, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum, jika kalian hendak mencari ibu susuan untuk anak-anak kalian pun tidak mengapa. Dalilnya hukmur radha', sekarang hukumnya. Hukmur radha', hukmun nasab fi tahrimin nikah. Kalau zaman dulu itu ketika mereka mencari ibu susuan, itu artinya ibunya menjadi ibu nasab. Jadi tahrim, menjadi mahram dan keturunan si ibu ini. Dan orang-orang yang menyusukan anaknya kepada dia, ini menjadi apa? Mahram bagi anak ini. Jadi ketika sang anak menyusu pada sang ibu, bukan ibu asli, maka ibunya ini menjadi ibu radha'ah, jadi mahramnya. Kemudian anak-anak kandung dari ibu ini menjadi saudara dia. Dan orang-orang yang menyusu kepada ibu ini juga menjadi saudara apa? Dia. Suaminya menjadi bapak susuan dia. Nah, jadi hukum rodo'ah ini seperti hukum nasab. Fi tahrimin nikah, dalam keharaman nikah. Wa thubutil mahrumiyah, dan tetapnya mahram. Wa ibahatul khulwah wan nadhar, bolehnya berduaan dan memandang. Fahuwa mujibun lil qarabah nashirun litahrim bisyurutihi, maka hal ini bisa mewajibkan kerabat dan bisa bertambah ke dalam ya haramnya sesuai dengan syarat-syaratnya, menjadi mahram sesuai dengan syarat-syaratnya. Baik, jadi nanti susuan itu ada hukum-hukum yang berlaku. Apakah setiap orang yang minum susu dari ya wanita lain itu jadi anaknya, atau di sana ada syarat, nanti akan dibahas di sini. Wadalilu ala tahrim birradha alkitab wa sunnah wal ijma', dalil tentang susuan itu bisa mengakibatkan mahram itu tertera dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dan dalam ijma'. Amal kitabu qauluhu ta'ala wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan firman Allah Ta'ala, dan ibu-ibu kalian adalah orang-orang yang menyusui kalian. Dan ibu-ibu yang menyusui kalian dan saudara-saudara perempuan kalian satu susuan. Jadi ketika kita dibawa orang tua kita menuju satu perempuan nyusu pada dia, ada orang lain juga membawa putrinya yang masih kecil nyusu pada ibu susuan ini, maka kita dengan dia jadi saudara. Saudara satu apa? Susuan. Saudara sepersusuan namanya. Jadi mahram. Jadi apa? Mahram tidak boleh dinikahi, tidak boleh menikahi. Wa dzalika fi siyaqi bayanil muhrimat minan nisa, yang demikian itu ayat ini menjelaskan tentang seputar siapa saja wanita-wanita yang menjadi mahram kita. Itu juga penting untuk kita pelajari ya. Siapa saja yang boleh kita nikahi dan siapa saja yang enggak boleh kita nikahi. Nah, ini juga termasuk pembahasan khusus ya. Kita harus paham siapa mahram kita, siapa yang bukan mahram kita. Nah, kalau antum cermati, antum konsentrasi, nanti mudah. Ya, jadi kalau ini sudah membahas masalah nanti seperti kayak ilmu waris. Sekali antum konsentrasi, paham, kesananya gampang. Tapi kalau enggak konsentrasi, hancur di awal, kesananya susah untuk nyatu-nyatukan. Ya, ini butuh konsentrasi. Nah, jadi kalau sudah ngantuk cukup dulu. Udah jam 9. Kalau udah mulai kusak-kusuk ya. Pantatnya sudah kosat, kalau saya sudah enggak konsentrasi. Ya, nah. Insyaallah pada waktunya. Ini penting, termasuk pembahasan penting. Mayoritas kita antum sendiri anak yakin enggak paham siapa mahramnya dan siapa yang bukan mahramnya. Enggak yakin antum pahamnya seperti ini. Sebenarnya gampang. Cuma yang gampang ini kadang susah. Harus banyak dipelajari. Wallahu a'lam bishawab.